Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, ayuhat talabah wa talibat rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala di malam hari ini akan kita sampaikan tentang adab atau ilmi terhadap guru, adab talibul ilmi terhadap guru. Barakallahu fikum. Namun sebelumnya perlu ana ingatkan lagi, terkhusus kepada para santri, terkait kerapian dan kedisiplinan buku-buku dan kitab-kitab antum, ya, mushaf, buku-buku dan kitab-kitab yang antum miliki. Ya, ana ingatkan lagi, ya, agar dirapikan, ya, kitab-kitab, buku-buku, mushaf pribadi harus diletakkan di tempatnya masing-masing. Ya, sudah ada lemari? Belum ada. Lemari pribadi untuk santri sudah ada? Sudah ada. Tayyib, alhamdulillah. Ya, lemari pribadi untuk para santri alhamdulillah sudah ada. Ya, maka selain antum tempatkan pakaian antum ke lemari tersebut, demikian pula buku-buku, kitab-kitab, mushaf antum taruh di sana, ya. Nah, jangan berserakan. Sekali lagi, jangan berserakan. Ya, alhamdulillah, beberapa hari terakhir ini sudah mulai berkurang, ya, mushaf kitab yang berserak di masjid. Ya, tapi kurang lebih 3 hari terakhir ini sudah mulai lagi, ya, muncul lagi di jendela-jendela. Dan yang masih tetap berserakan di teras, ya. Di teras. Barakallahu fikum. Sekali lagi ana ingatkan, antum taruh, antum simpan buku-buku, kitab-kitab, mushaf di lemari antum pribadi masing-masing. Jangan berserakan. Nah, ini maklumat yang kedua yang ana sampaikan dalam masalah ini. Ya, berikutnya, kalau masih ada buku-buku, kitab-kitab, mushaf yang berserakan, perlu diambil tindakan, ya. Perlu diambil tindakan. Mungkin nanti musyrifnya yang akan mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang lalai terhadap buku-buku atau kitab-kitab yang tersebut, ya. Nah, barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemudahan, ya, untuk dapat merapikan, ya, daripada mushaf yang diwakafkan ke masjid ini agar bisa ditempatkan pada tempat yang mulia. Na'am, barakallahu fikum. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. merupakan da'bus salaf, kebiasaan salaf kita, para ulama kita. Mereka sebelum tolabul ilmi, sebelum belajar tentang ilmu, ya, mereka belajar adab terlebih dahulu, ya. Kunna ta'allamna 'anil adab qabla al-'ilm, qabla al-'ulum. Dahulu kami belajar adab terlebih dahulu sebelum kami belajar tentang berbagai macam ilmu, ya. Demikianlah para salaf kita dididik, ya, oleh orang tuanya. Demikian pula oleh guru-gurunya, masih kecil, masih muda, sebelum belajar berbagai macam bidang ilmu, ya. Nah, pertama kali yang dipelajari, yang ditanamkan adalah belajar adab, ya, adab seorang thalibul ilm dalam berbagai macam perkara yang berkaitan dengan adab, dan termasuk diantaranya adalah adab terhadap guru, ya, adab terhadap guru. Sehingga dikatakan, ya, keberkahan ilmu itu dapat diraih dengan adab terhadap guru, ya. Nah, ilmu ini barokah, ilmu ini bermanfaat. Namun siapa orang yang bisa mengambil barokah dan manfaat dari ilmu tersebut? Yaitu mereka-mereka yang beradab kepada gurunya, yaitu mereka-mereka yang memuliakan gurunya, yang menghormati gurunya. Nah, dan ini perkara yang termasuk yang diajarkan oleh para salaf kita, ya, kepada kaum muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Maka adab yang pertama terhadap syekh, terhadap guru yang kita mengambil ilmu darinya, yang kita menimba ilmu darinya, yang pertama annahu yambagi lit-thalib an yuqaddima an-nazar, bahwasanya seyogyanya semestinya bagi seorang thalibul ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, untuk melihat kepada siapa dia akan berguru, ya, kepada siapa dia akan mengambil ilmu. Perlu dicek, perlu dicermati, dilihat, ya. Nah, dan bahkan dikatakan wa yastakhirallaha fi man ya'khudzul ilma anhu, wa yastakhirallah, dan hendaknya istikharah kepada Allah, ya, hendaknya istikharah, milihan kepada Allah Ta'ala terhadap siapa dia mengambil ilmu, ya, sampai seperti itu bimbingan salaf kita. Hendaknya istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa dia mesti mengambil ilmu tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Ini merupakan bimbingan adab salaf kita. Bahkan termasuk prinsip salaf, ya. Termasuk prinsip salaf terkait masalah memilih guru, ya. Terkait masalah memilih guru ini, barakallahu fikum. Sehingga mereka-mereka hizbiyyin, ahli bid'ah, wamat sangat ini begitu marahnya, begitu jengkelnya kepada ahli sunnah, kepada salafiyin. Tatkala salafin ini hanya mau mengambil ilmu dari para ulama salaf, ya, dari para masyayikh ahli sunnah, atau juga para guru yang bermanhaj dengan manhaj salaf, dan tidak mengambil dari yang lainnya. Tidak mengambil ilmu dari ahli bid'ah, tidak mengambil ilmu daripada hizbiyin. Ini bahkan prinsip salaf yang seperti ini. Nah, hanya mengambil ilmu dari orang-orang yang betul-betul bermanhaj salaf ini, dari para ulama-nya terutama. Sehingga dengan ini mereka amat sangat jengkel terhadap ahli sunnah. Ya, kemana-mana mereka bilang, jangan kultus, jangan kultus, jangan kultus. Maksudnya apa? Jangan kultus, jangan kultus, jangan kultus. Iya, kalian kalau kami undang gak mau datang hadir pengajian kami. Tapi kalau kalian mengajarkan pengajian, kami harus datang ke pengajian kalian. Wah, ini betul-betul jengkel mereka. Ini semua prinsip dan langkah kita ini dan adab kita ini dibimbing oleh ilmu, bukan atas karangan-karangan manusia, ya, bukan pula ide, bukan pula hasil ketetapan musyawarah kelompok salafi, bukan. Sebagaimana organisasi-organisasi yang ada, mereka mengadakan pertemuan rapat sepakat untuk mengadakan sikap ini, sikap ini, sikap ini, ya. Tidak demikian, tapi inilah bimbingan ilmu. Demikian semestinya ahli sunnah memilih guru, ya, barakallahu, dan bahkan dibimbingkan untuk apa? Minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah yang menunjukinya kepada siapa dia berguru mengambil ilmu tersebut. Nah, dan kemudian wa yaktasiba husnal akhlaqi wal adab minhu, ya, dan hendaknya mengambil, ya, mengambil akhlak dan adab yang baik dari gurunya tersebut, ya, mengambil, meniru, mencontoh, ya, ya, mengambil, meniru, mencontoh akhlak dan adab yang baik dari syekhnya, dari gurunya tersebut. Naam. Artinya di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, belajar ilmu, menimba ilmu bukan hanya sekedar mengumpulkan ilmu saja, ya. Naam. Bukan sekedar selesai bahas kitab ini, kitab itu. Ya, bukan hanya sekedar menyelesaikan program ini, program itu, selesai ini, selesai itu, bukan. Tapi juga di sana dituntut untuk apa? Yaktasib, ya, untuk mengadopsi, untuk mengikuti, untuk meniru, mencontoh adab dan akhlak guru tersebut. Ya. Nah. Sehingga para ulama kita pun juga kita dengarkan sebagian dari mereka, ya, menasihatkan kepada para thalabah, ya, kepada para penuntut ilmu, kalau kalian enggak paham, berat untuk memahami suatu bidang ilmu tertentu, ya, mungkin nahwu yang terkenal susah untuk mempelajarinya misalnya, atau berbagai macam bidang ilmu yang lainnya, atau juga masalah-masalah ya, faraid atau apa misalnya yang susah, berat kita untuk betul-betul menyerap ilmu. Apa nasihat ulama kita? Antum lihat dan antum teladani akhlak dan adab guru antum, terutama mas para masyayikh, para ulama, ya, yang jadi panutan. Belajar dari mereka bagaimana adab mereka, bagaimana yang mereka berjalan, bagaimana ketenangannya, bagaimana majlisnya, duduknya, dan yang lain-lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dari sini pun juga demikian akan bisa diraih barokah ilmu tersebut. Ya. Nah, dari sinilah, ya, bisa dikatakan ngalah berkah dari ulama tersebut. Artinya apa? Mencontoh, meneladani bagaimana adab dan akhlaknya, mempelajari untuk kita amalkan, kita tiru, bukan dengan kemudian musab-musab salim-salim ke tangannya. Oh, bukan demikian, ya. Barakallahu fikum. Ah, ini apa namanya bimbingan ya, dalam belajar kepada seorang guru, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, dibimbingkan juga, ya. Ini kan namanya kita memilih yang terbaik, ya, dari guru yang terbaik, dari para masyayikh yang terbaik, ya. Wal yakun in amkan mimman kamulat ahliyatuhu, ya. Dan hendaknya jika memungkinkan, nah ini. Dan hendaknya jika memungkinkan, catat ya, jika memungkinkan, ya, artinya tidak ada keterbatasan waktu, tenaga, dana, ya. Jika memungkinkan, memang jika ada, jika bisa, ya. Dari siapa kita mengambil ilmu? Mimman kamulat ahliyatuhu, dari orang, dari guru yang sempurna keahliannya. Yang sempurna keahlian apa? Keilmuannya. Nah, begitu. Ini yang jadi pilihan utama, ya. Barakallahu fikum. Ya, jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan kepada para ulama, kepada para masyayikh, ada dana, ada kekuatan, tenaga, waktu, mari kita apa namanya, kita optimalkan, kita usahakan. Tapi dengan apa? Catatan in amkan, ya, kalau memungkinkan. Mungkin kita para aba, ya, mungkin apa namanya, sudah berat, ya, banyak ini, banyak itu. Tapi kalau Allah berikan kemudahan, ya bisa saja, ya. Dulu banyak ikhwah kita yang bapak-bapak, kakek-kakek pun juga banyak yang ke Yaman, ya, mulazamah dengan para masyayikh, alhamdulillah. Jika memungkinkan, diutamakan, diupayakan, diperjuangkan. Kalau tidak, maka generasi, ya, putra-putri kita, ya, kan begitu. Nah, yang terbaik keahliannya, keahlian keilmuannya. Makanya di sana dulu, misalnya di Yaman sana terkenal Syekh Fulan ahli di bidang akidah misalnya, ya, kuat dalam ilmu akidah, kuat dalam bidang ilmu tauhid. Nah, tafadhol antum belajar ke sana, mulazamah dengan Syekh Fulan, begitu. Atau Syekh yang lainnya kuat dalam bidang ilmu nahwunya, Syekh Fulan bidangnya, pakarnya, Syekh Fulan. Atau ke Syekh yang lainnya dalam bidang mustalah, beliau terkenal akan kekokohan, kekuatan, keilmuannya dalam masalah mustalah. Tafadhol datang ke sana. Nah, begitu. Ya. Barakallahu fikum. Dicari yang paling utama kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan. Tayib. Dan juga yang perlu kita cari, yang kita pilih adalah wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Dan terbukti kasih sayangnya. Terbukti kasih sayangnya. Nah, ini masya Allah, gurunya, syekhnya memang sangat sayang kepada murid-muridnya. Nah, ini. Jadi ini seorang guru, seorang syekh ini bukan sekedar ngajar, nyampaikan ilmu selesai, bukan, tapi memiliki kepedulian, ya, yang lebih, ya, kepedulian kepada murid-muridnya. Nah, yang terkenal sayang memang ini seorang guru tersebut, ini yang hendaknya dipilih. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antara kriteria yang perlu kita pilih adalah wa zaharat muru'atuhu. Wa zaharat muru'atuhu, dari guru yang nampak kewibawaannya, muru'ahnya, ya. Dijaga. Tayib, ini juga kategori yang menjadi pilihan. Ya, wa zaharat muru'atuhu, dan nampak akan muru'ahnya, kewibawaannya. Nah. Barakallahu fikum. Wa 'urifat 'iffatuhu, di antaranya juga wa 'urifat 'iffatuhu, dan dikenal akan iffahnya. Dikenal sebagai guru, sosok yang menjaga kehormatannya, ya. Nah, barakallahu fikum. Yang terkenal menjaga iffahnya, kehormatannya. Nah. Tayib. Washtaharat siyanatuhu, ya, dan juga dari seorang guru yang terkenal dalam menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya dari berbagai macam perkara yang jelek, ya, dari berbagai macam perkara yang syubhat, ya, betul-betul dikenal wara', zuhud dan seterusnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Hal ini kenapa, Ikhwan, dikatakan demikian, ya? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri atau Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, seorang tabi'i kabir, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, ucapan beliau yang masyhur, ya, yang amat sangat terkenal, ya, hadzal ilmu dinun, ya. Ilmu ini adalah agama, ya. Ilmu yang kita pelajari, yang kita ambil, yang kita pahami ini hakikatnya adalah agama. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar pula wawasan, tidak, tidak sebatas itu, tapi lebih daripada itu. Ilmu ini adalah ad-din, akidah kita, tauhid kita, iman kita yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang akan kemudian membentuk kepribadian kita, hati kita, ya, tingkah laku kita, ibadah kita, ya. Innama hadzal ilmu huwad-din, ilmu yang kita pelajari inilah agama, ya. Tidak sebagaimana kita belajar dagang, ya, tidak sebagaimana kita belajar tentang masalah peternakan, pertanian dan seterusnya, itu dunia. Ini din. Ingat, ya. Antum duduk di sini setahun, dua tahun, tiga tahun, mungkin lima tahun, atau kapan, sampai kapan. Yang antum pelajari adalah agama yang akan antum bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ini adab dan sekaligus prinsip ahli sunnah, ya. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian ini. Ya, maka lihatlah, ya, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, kalau memiliki kriteria seperti, masya Allah, ya, masya Allah, betul-betul puas kita, masya Allah, barakallahu fikum. Tapi kata Syekh tadi bagaimana? In amkan, kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan, ya, yang penting manhajnya salaf dan punya ilmu, barakallahu fikum. Jangan meninggalkan, oh, enggak ada yang seperti ini kriterianya. Waduh, enggak jadi belajar kita akhirnya. Ya. Sudah bodoh tambah bodoh lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah. Tayyib, barakallahu fikum. Kalau enggak bisa diambil semuanya, ya jangan ditinggalkan sebagiannya, artinya yang bisa kita ambil, kita ambil, kita pelajari. Ada fulan, ada alan yang lebih baik dari kita, yang lebih paham daripada kita, yang lebih berilmu daripada kita, kita tawadhu, kita ambil ilmu dari orang tersebut. Barakallahu fikum. Tapi satu hal yang paling mendasari, yang jadi prinsip, apa? Lihat kepada siapa kita mengambil ilmu ini, karena ilmu adalah agama ini. Artinya, dilihat orang itu yang menyampaikan ilmu itu bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, bagaimana agamanya, bagaimana pula pemikirannya, bagaimana ilmunya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Sehingga dari sini ini sebagai saringan, ya, saringan yang kokoh, yang betul-betul menjadi saringan yang kuat dalam kita mengambil ilmu tersebut kepada siapa kita berguru. Nah, wallahul musta'an. Dan kemudian juga, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala, Wa idza sabarta ahwal as-salaf wal khulaf lam tajid an-naf'a yahsulu ghaliban wal falah yudriku taliban illa idza kana li shaykhi min at-taqwa nasibun wafirun wa ala shafaqatihi wa nushihi li talabati dalilun zahirun. Naam. Artinya apa namanya? Dari mana seorang penuntut ilmu itu dapat ilmu yang barokah, dapat ilmu yang bermanfaat? Ya. Tabarakallahu fikum, kata beliau, kalau engkau memperhatikan tentang keadaan salaf, para a'immah kita yang terdahulu, dan khulaf juga para a'immah, para ulama kita yang belakangan, ya, barakallahu fikum, tidaklah engkau dapati manfaat, ya, itu bisa diraih, ya, secara umumnya, barakallahu fikum, demikian pula keberhasilan itu akan didapatkan oleh seorang talib, kecuali ya jika dia ambil dari syekh yang bertakwa, ya, nasibun wafirun, dari syekh, dari guru yang memang dikenal akan ketakwaannya, ya, barakallahu fikum, yang dikenal apa ikhwan, dari seorang guru, dari seorang syekh yang betul-betul nasibun wafirun minat taqwa, ya, yang betul-betul dikenal akan ketakwaannya, ya. Nah. Perbuatannya serasi dengan ucapannya, ya. Amalannya, prakteknya sesuai dengan ilmu yang dia ajarkan. Ini takwa, ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi ikhwan, ya. Jika engkau perhatikan para salaf, para khulaf terdahulu, ya, tidaklah mereka mendapatkan, ya, ilmu, ya, tidaklah mereka mendapatkan kesuksesan dalam mencari ilmu ini, ya, kecuali, ya, kecuali jika mereka berguru kepada siapa? Li syaikhi minat taqwa nasibun wafirun. Nah, ini mengambil ilmu dari syekh, dari guru yang memang dikenal akan ketakwaannya, ya, senantiasa dihiasi dengan ketakwaan tingkah lakunya dari syekh tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Ini betul-betul seorang syekh yang bertakwa. Maka dari situlah, ya, akan muncul generasi-generasi yang berikutnya dari para murid-muridnya yang mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmu dari guru tersebut. Demikian ya ikhwan, ya. Wa ala syafaqatihi, demikian pula mereka dapat manfaat ilmu tersebut, mereka sukses mendapatkan ilmu tersebut dari seorang guru yang memang penyayang. Wa ala syafaqatihi, ya, dan dikarenakan kasih sayang guru tersebut kepada murid-muridnya. Ini, ya, yang dikenal penyayang kepada murid-muridnya. Ini yang kemudian banyak, ya, menghasilkan generasi penerus dakwah ini, ya. Nah. Barakallahu fikum. Demikian pula wa nushihi li talabah, ya. Demikian pula nasihatnya kepada para murid-muridnya. Barakallahu fikum. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, rahmatan wasi'ah. Kita lihat bagaimana barokah ilmunya, barokah dakwahnya, barokah kitab-kitabnya. Sekian abad kita lewati dan sampai hari ini kita merasakan manfaat barokah daripada ilmu dan dakwahnya. Ya. Di berbagai negeri ilmunya diajarkan, disampaikan, dipelajari. Salah satu usul kitab tauhid dan yang lain-lainnya, nawaqidul Islam atau juga masail jahiliyah misalnya. Di berbagai negeri diajarkan. Yang mana di sisi lain sementara ahli bid'ah begitu gencarnya, begitu getolnya memusuhi dakwah beliau. Sehingga sampai dikatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi, begitu jengkelnya mereka. Namun al-barakatu minallah ta'ala, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat ya kan, sisi kata beliau di sini kan, dalilun zahir, sebagai bukti yang nyata dan jelas daripada syafaqah, daripada kasih sayang seorang guru, ini akan menghasilkan buah barokah ilmu tersebut. Kita lihat buktinya di berbagai kitab beliau, usul salasa misalnya, ya, atau bentuk wa'idul arba', selalu ucapannya diawali dengan apa? I'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah li ta'atihi misalnya. Itu sering, ya, dalam ucapan-ucapan beliau, di alinea-alinea terbarunya, senantiasa begitu mengatakan, i'lam rahimakallah, i'lam arsadakallah ta'ati, ataupun juga yang lainnya, semisalnya. Apa hikmah ucapan tersebut, kata para ulama? Ini sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada murid-muridnya secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum. Beliau doakan sebelum menyampaikan ilmu, ya, sebelum menyampaikan materi dalam kitabnya, disampaikan dulu rasa kasih sayang beliau dengan doa, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai para muridku, wahai kaum muslimin, wahai para pemuda Islam, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Doa dari beliau sebagai bukti kasih sayang beliau kepada kaum muslimin. Nah ini, sehingga barakallahu fikum, ilmu beliau bermanfaat, barokah, demikianlah dakwahnya. Alhamdulillah, dengan sebab beliau kita ngerti tauhid yang benar, yang lurus, yang murni, yang safi. Iya kan? Dengan sebab perjuangan beliau alaihi rahmatullah, barakallahu fikum, terang-terangan, zahirina alal haq, ya, menyampaikan dengan lugas, dengan terang, dengan gamblang, tidak pelintut-pelintut, tidak sembunyi-sembunyi, tidak macam-macam. Ya sudah, ini dakwah, ini begini, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, terangkan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi milih guru termasuk perkara apa? Yang dituntunkan, ya, dilihat orangnya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Yang kedua. Adab yang kedua. Walaupun juga yang pertama ini pun juga masih banyak, ya. Ataupun afan, masih yang pertama tadi, ya, masih yang pertama, yang terakhir, ya. Ini pesan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang pentingnya berguru, mengambil ilmu dari guru, talaqqi ilmu dari guru ini, ya. Dengan kriteria yang telah kita sampaikan tadi sebagiannya, ya. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala man tafaqaha min butunil kutubi, man tafaqaha min butunil kutubi, ya, dayya'al ahkam, dayya'al ahkam. Barang siapa yang tafaqquh, ya, barang siapa yang tafaqquh, memahami, mempelajari, ya, min butunil kutubi, dari dalam kitab, dari dalam kitab dia pelajari sendiri, begitu maksudnya, ya. Nah, tanpa bimbingan guru, tanpa bimbingan syaikh, para masyaikh, para ulama, ya, dayya'al ahkam, maka dia akan menyia-nyiakan berbagai macam hukum, akan menyia-nyiakan berbagai macam hukum. Barakallahu fikum, artinya enggak barokah ilmunya, ya, tidak barokah ilmunya. Bisa saja lebih banyak salahnya daripada benarnya, ya. Nah, apa namanya, otodidak, ya. Kalau belajar apa namanya dari kitab-kitab tanpa ada bimbingan guru tersebut. Tayyib. Nah. Wa qala ba'duhum, dan sebagian para ulama mengatakan, yaqul min a'zamil baliyah. Min a'zamil baliyah, ya. Tamshikhus sahifah, tamshikhus sahifah, ya, sebesar-besar bala, termasuk sebesar-besar musibah, ya, berguru kepada kertas, kepada buku-buku atau kitab-kitab, begitu, ya, dalam artian tanpa bimbingan guru. Tayyib. Nah, barakallahu fikum. Ini sebesar-besar musibah, bahkan termasuk sebesar-besar musibah, musibah yang sangat besar. Orang itu hanya mengandalkan belajar otodidak saja, ya. Masya Allah, mungkin memang punya semangat, ya, mengumpulkan kitab-kitab, mengumpulkan buku-buku sehingga punya maktabah, punya perpustakaan, masya Allah. Tapi amat sangat sedikit bimbingan dari seorang guru. Ini amat sangat bahaya sekali tanpa ada bimbingan. Ya, bagaimana dia tahu buku-buku yang benar, kitab-kitab yang lurus? Ya, nggak tahu. Ataupun juga belum lagi isinya. Ya, belum lagi isinya, berbagai macam kaidah, berbagai macam pemikiran yang akan disusupkan dalam buku-buku tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini pentingnya, ya, pentingnya untuk menjadikan seorang guru sebagai pembimbing dalam mempelajari kitab, begitu ya. Sampai seperti ini keadaannya kalau tidak mengambil seorang guru sebagai pembimbingnya. Barakallahu fikum. Terkecuali seperti Syekh Mubil misalnya contohnya, ya, atau Syekh Al-Albani misalnya, ya. Barakallahu fikum. Syekh Mubil diantaranya, beliau semakin luas keilmuannya dengan apa? Dengan banyak mutolaah kitab-kitab, dengan banyak mempelajari, membahas, membaca berbagai macam kitab. Loh, bagaimana katanya kalau apa namanya mempelajari dari kitab-kitab ini akan menyia-nyiakan berbagai macam hukum, bahkan termasuk bala yang besar. Ini bagaimana? Tapi Syekh Mubil kok demikian keadaannya? Ya, ini beda dengan yang disampaikan tadi, dengan yang dalam bentuk ancaman yang keras, sebesar-besar musibah. Ada beliau, beda. Bedanya bagaimana? Barakallahu fikum. Yang seperti itu, ini sebagai bentuk contoh saja ya, yang dilakukan oleh Syekh Mubil rahimahullah, tatkala beliau sudah kokoh dengan berbagai macam bidang ilmu. Nah ini, bisa dipahami? Ya. Jelas terkait dengan akidahnya, terkait dengan manhajnya, dan berbagai macam asali, berbagai macam bidang ilmu sudah dikuasai, sudah kokoh. Ya. Bagaimana dulunya beliau belajar kepada para masyayikh, ya, di Timur Tengah, di Saudi, di antara yang paling banyak beliau mengambil manfaat. Ya. Sedemikian banyak, sedemikian tinggi, sedemikian kokoh keilmuannya dan dalam berbagai macam bidang ilmu, sehingga kemudian beliau pulang balik ke Yaman tinggal bahas saja, ya, tinggal mutolaah saja, kan begitu, sudah ada bekal. Bisa dipahami? Demikianlah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala banyak membahas berbagai macam bidang ilmu hadis dan banyak sekaligus membahas hadis. Itu juga demikian, karena sudah matang, sudah kokoh dengan berbagai macam bidang ilmu, ilmu hadis misalnya dan yang lain-lainnya. Bisa dipahami nih kan? Nah, itu artinya tatkala sudah demikian keadaannya, amat sangat membantu kita punya kitab, punya maktabah yang banyak. Amat sangat membantu ya. Bukan kemudian menafikan secara total, bukan maksudnya. Ya. Barakallahu fikum. Ini bisa dipahami? Ya. Di sini yang terakhir tadi ucapan Asy-Syafi'i dan sebagian ulama yang lain sebagai bentuk peringatan tatkala meninggalkan guru dalam belajar ilmu. Nah, itu bahaya di situ, ya. Barakallahu fikum. Belum adzan? Hah? 3 menit. Tayyib Asani, adab yang kedua, adab terhadap guru, ya. Anyangqada li syaikhihi fi umurihi. Anyangqada li syaikhihi fi umurihi. Ya. Membantu berbagai macam urusan syekhnya atau gurunya, ya, membantu melaksanakan berbagai macam urusan gurunya. Nah, ini termasuk adab yang dibimbingkan para ulama kita, ya. Guru kita punya kesibukan apa, kita bantu, ya. Guru kita punya kepentingan apa, dibantu. Bimbingan adab kepada guru kita, ya. Nah, meringankan bebannya, ya, membantu urusannya. Tayyib, bahkan itu walaupun juga dalam perkara-perkara pribadinya, ya. Nah, ini kita dituntunkan, diajarkan untuk membantu melaksanakan urusannya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Apalagi terkait urusan dakwah, ya. Tentunya lebih-lebih lagi amat sangat disarankan untuk membantu, ya. Barakallahu fiikum. Dan wala yakhruj an ra'yihi wa tadbirihi, ya. Wala yakhruj an ra'yihi wa tadbirihi, ya. Dan jangan berpaling dari pemikirannya dan arahannya, ya. Dan jangan berpaling meninggalkan bimbingannya dan arahannya, ya. Barakallahu fikum. Nah, mungkin guru kita punya arahan, punya nasihat, punya bimbingan kepada kita-kita pribadi-pribadi atau secara umum, kita laksanakan, kita amalkan, ya. Barakallahu fikum. Bal yakunu ma'ahu kal maridhi ma'at tabibil mahir. Nah, ini. Bahkan senantiasa bersamanya seolah-olah seperti orang yang sakit berobat ke dokter yang mahir, yang mumpuni. Seolah-olah kita ini sebagai tolaba, sebagai para santri, sebagai tolibul ilmi dengan guru kita itu, seolah-olah kita ini sebagai orang yang sakit, ya, yang butuh nasihat dan arahan dari seorang tabib, seorang dokter yang mahir. Ya sudah, manut saja begitu, ya, ikut saja. Taib, itu ibaratnya demikian. Dibaratkan demikian. Barakallahu fikum. Taib. Walakin ini semua, kan, tapi ini semua tetap dibatasi dengan apa? Innama ta'atu fi'ish fil ma'ruf. Hanya saja perkara mentaati ini, ya, perkara ketaatan dalam perkara yang ma'ruf, ya, dalam perkara yang ma'ruf, tidak kemudian secara totalitas ikut semua walaupun salah, walaupun mungkar, ikut manut terus, tidak demikian. Ya, bukan demikian prinsip ahli sunnah, ya. Nah, kullun yu'khadh wa yurad illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik rahimahullah taala, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Semua orang itu bisa diambil perkataannya dan juga bisa ditinggalkan, ditolak. Kecuali siapa, ikhwan? Penghuni kuburan ini. Manusia, kainan mangkan. Manusia, siapapun juga orangnya, diambil ucapannya ketika benar, ketika ma'ruf, ketika hak. Namun juga ditolak ketika salah. Ya, barakallahu fikum, ketika mungkar, tidak kita ambil. Ini prinsip kita. Artinya ini batasannya sampai seperti itu. Barakallahu fikum. Karena sudah adzan, kita akhiri sampai di sini. Dan sebagai informasi bahwasanya yang Anda sampaikan di sini merupakan kutipan ringkasan daripada kitab Tazkiratu Sami' wal Mutakallim. Ya. Tazkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Abu Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, ya, yang masyhur dengan Ibnu Al-Jama'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa kita sambung pada pertemuan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.